Artis yang satu ini salah satu mahasiswi cantik yang punya suara merdu ya. Ada Kuto Taiwan, Ramayana, Mike Pro Shooting, Elis Santika, Ju Palapa. Oh,